Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Tafadhalu, dihafalkan ayatnya. Nah, kita teruskan pelajaran kita yang terakhir, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum." وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Di antara tafsir yang telah kita ambil kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikaitkan dengan al-istita'ah dan al-qudrah, kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk berinfak, untuk mengeluarkan harta yang kita miliki untuk disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya harta yang kita infakkan itu lebih baik bagi diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa barang siapa yang dijauhkan dari sifat bakhilnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, walakin thamma afatun tamna'u kathiran minan nas, akan tetapi di sana ada penyakit, apa penyakit, tamna'u kathiran minan nas, yang menghalangi kebanyakan manusia, minan nafaqah al-ma'muri biha, untuk mengeluarkan nafaqah, infaq, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu penyakitnya, penghalangnya? Wa huwa asyuhhu al-majbulatu alaihi, al-majbulatu alaihi aktsarun nufusi, fa innaha tashihhu bil mal. Yaitu sifat pelit, sifat kikir, sifat irit, menghemat. Naam, maksudnya syuh di sini lebih tepat kita maknakan kikir, atau ada sinonim kikir sama, kikir sama hemat sama enggak? Beda ya? Hah? Beda apa sama? Beda. Nah, asyuh di sini kikir, pelit. Al-majbulatu alaihi aktsarun nufus. Di mana sifat kikir dan pelit ini majbulah. Apa artinya majbulah? Ini sifat bawaan kebanyakan manusia. Ya, mayoritas mereka yuhibbul mal. Yuhibbul mal wa yuhib ad-dawam. Ya, yakni mencintai kebaikan berupa harta itu tetap ada pada dirinya. Tidak berpindah, tidak bergeser, tidak pindah tangan, tidak beralih, dan tidak hilang. Ini sifat asli manusia. Kebanyakan mereka demikian. Dan tentunya fadilah tersendiri bagi seorang hamba yang tidak memiliki sifat pelit. Samhah, yakni dia sangat dermawan dengan hartanya. Yakni tidak ada sedikit pun pada kalbunya ketika mengeluarkan harta ya di jalan Allah Subhanahu wa taala adanya perasaan iman, ya, sayang. Yakni hitung-hitungan kalkulator atau kayak semisalnya. Nah, maka ini adalah fadilah tersendiri bagi seorang hamba. Naam. Fa innaha tashihu bil mal. Kebanyakan manusia mereka pelit dalam masalah harta. Inginnya awet. Naam, inginnya awet. Wa tuhibbu wujudahu. Dan dia senang harta itu ada di hadapannya. Selalu ada. Tidak ingin berkurang. Ya, tidak ingin hilang. Bahkan yang diharapkan adalah al-malyanmu. Harta yang dia miliki terus bertambah. Satu bulan bertambah, satu tahun bertambah. Terus demikian. Naam, cita-citanya. Wa takrahu khurujahu minal yad ghayatal karaha. Dan dia sangat membenci, tidak senang, berat. Ketika hartanya itu keluar dari tangannya, ghayatal karaha, sangat dia tidak suka. Nah, berat rasanya untuk mengeluarkan ya hartanya. Walaupun harta yang dia miliki sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Dia keluarkan sedikit saja terkadang ada perasaan iman, sayang. Ya, ataukah ada hitungan-hitungan kalkulatornya ataukah yang semisalnya. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Faman waqqahu Allahu syarra syuhha nafsihi." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lindungi dirinya dari kejelekan sifat kikir pada pribadinya, pada jiwanya, bi an samahat nafsuhu bil infaqin nafi' laha, ketika jiwanya ini lega. Ya, lega. Plong rasanya. Ketika mengeluarkan infak yang bermanfaat bagi dirinya. Maka mereka adalah faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Li'annahum adrakul matluba, karena mereka mendapatkan sesuatu yang dicari. Ya, sesuatu yang dicari. Yani pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita habiskan untuk berbelanja, makanan, pakaian, itu akan habis ya setelah kita menggunakannya. Adapun harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, maka kita akan mendapatkannya kelak pada yaumul hisab. Naam. Wa najau minal marhub. Dan mereka orang-orang yang beruntung ini akan selamat dari al-marhub. Apa arti marhub? Sesuatu yang ditakuti. Ya, sesuatu yang ditakuti, yakni siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bal la'alla dhalika shamilun li kulli ma umira bihil 'abdu wa nuhiya 'anhu. Bahkan boleh jadi hal itu mencakup seluruh perkara yang diperintahkan ya kepada seorang hamba, ataukah yang dilarang atas seorang hamba. Fa innahu in kanat nafsu syahihatan la tanqadu lima umirat bihi. Ketika jiwanya ini pelit, ya, kikir, maka dia tidak akan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tukhriju ma qibalaha, dan dia tidak akan mengeluarkan kemampuan yang dia miliki yang ada di sisinya. Lam yuflih, orang seperti ini tidak akan beruntung. Bal khasirat dunya wal akhirah, bahkan dia menjadi orang yang merugi dunia dan di akhirat. Wa in kanat nafsuhu nafsan samhatan mutmainnatan munsharihatan li syar'illah taliban limardatihi. Namun apabila sebuah jiwa itu adalah nafsan samhah, yakni jiwa yang lega, jiwa yang lapang, mutmainnatan, jiwa yang tenang, munsyarihatan, jiwa yang terbuka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, talibatan limardatihi, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fa innaha laisa bainaha wa baina fi'li ma kullifat bihi illa al-'ilmu bihi wa wusulu ma'rifatihi ilaiha. Naam. Maka tidak ada antara dirinya dengan perkara yang dibebankan atas dirinya kecuali dia mengilmui bahwa ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia memahami bahwa apa-apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya ini adalah maslahat bagi dirinya dunia dan akhirat. Wal basiratu bi annaha murdin lillah, dan pengetahuan dia bahwa hal itu semua adalah perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, billahi taala, wa bidzalika tuflih wa tanjahu wa tafuzu kullal fawz. Maka dengan itu dia akan beruntung, selamat, sukses dengan berbagai macam kesuksesan. Intinya bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan infak juga dibawa oleh Al-Mufassir rahimahullah ta'ala, yakni terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya berupa takalif, pembebanan-pembebanan syariat, bahwa secara asal seorang hamba itu adalah bakhil, ya, pelit, ya, yakni berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berat untuk melaksanakan sholat, berat untuk melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Maka bila seorang hamba tidak memperbaiki dirinya, terus dalam sifat bakhilnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Adapun ketika dia berusaha yuqashuha nafsihi, diselamatkan dari jiwa yang kikir, jiwa yang pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan lebih khusus adalah dalam masalah nafkah, yang masalah infak. Naam, Allah Subhanahu wa taala naam menjadikan hamba-hambanya beruntung ketika mereka dijauhkan dari sifat kikir, dari sifat pelit. Naam. Thumma raghaba ta'ala fi an-nafaqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, memberikan hasungan fin nafaqah, untuk mengeluarkan infak. Ya. Kemarin sudah kita maknakan man al-qard. Kemarin apa maknanya al-qard secara bahasa? Apa Bu Ma'mar? Antum tulis. Al-qard maknanya? Hah? Al-juz' ataukah al-qata'? Naam, bagian ataukah potongan. In tuqridullaha qardan hasana, bila kalian meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala qardan hasana, pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik. Baik, dan telah kita dengarkan kemarin, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasa dengan qard, ya, sebagai bentuk, ya, berlemah lembut terhadap hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran kepada hamba-hambanya bahwa apa yang dibelanjakan ataukah apa yang diinfakkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala sifatnya bukan hilang harta itu, bukan hilang namun dipinjam. Allah Subhanahu wa taala meminjamnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya kelak pada yaumul qiyamah di saat seorang hamba membutuhkan pertolongan. Di antara yang bisa menolong adalah infaknya, sedekahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dikeluarkan oleh seorang hamba ketika di dunia. Ini maknanya al-qarb. Wa huwa kullu nafaqatin kanat minal halal. Apa itu qardun hasana? Yaitu setiap nafkah, setiap infak kanat minal halal, dari perkara yang halal. Idza qasada bihal 'abdu wajhallahi ta'ala, bila seorang hamba meniatkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ikhlas lillahi ta'ala, semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talaba mardatihi, dan mengharapkan keridhaan-keridhaannya, wada'aha fi mawdi'iha, dan dia tepat dalam menyalurkannya, tidak salah alamat, ya. Walaupun ada pembahasan, ya, ketika seorang hamba sudah berniat, na'am, bersedekah, misalkan mengeluarkan zakat, ya, kemudian, na'am, ternyata yang dia salurkan bada al-amr ba'da dzalik, perkara yang tampak setelah itu bahwa si fulan ini ternyata bukan enam kelompok orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka bari'at zimmatuhu, tanggung jawab dia telah selesai, dan harta yang sudah dikeluarkan itu enam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatan dia bahwa dia mengeluarkannya kepada orang-orang yang dia tuju dan orang yang berhak. Naam. Yudha'ifhu lakum, dan ini pada pembahasan Riyadhus Shalihin di awal-awal. Naam. Yudha'ifhu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi kalian an-nafaqah, ya, harta infak bi asyri amsalha, 10 kali lipat. Nah, dan ini adalah haddul aqal, batasan yang minimal, paling minim Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan 10 kalinya. Kita mengeluarkan 10.000, nah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali terus. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsirah, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya kembali kepada niat yang timbul pada seorang hamba bila dia ikhlas, maka pahalanya semakin besar di jalan Allah, yakni semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini kita ingatkan bahwa pada hari-hari ini, ya, tentunya kita menyaksikan adanya beberapa, ya, kesempatan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana antum sudah dengarkan bahwa adanya donasi tebar majalah edisi yang kedua, dan juga enam yakni kesempatan sedekah di perkara yang lainnya, maka ini adalah sebagai kesempatan bagi kita semua, ya, kesempatan bagi kita semua. Dan yang namanya sedekah bukan berarti hanya kepada orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak saja, namun kita yang uangnya mungkin pas-pasan, ya, bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita miliki. Naam. Dan alhamdulillah kemarin, ya, sudah ada informasi dari Teki Putra, naam, dengan jumlah yang luar biasa, dari Umat juga dengan jumlah yang masyaallah. Naam. Dan hal ini bukan berarti satu kali, dua kali, yakni ketika antum memiliki harta sedikit, antum sisihkan. Nah, dan ini insyaAllah perkara yang sangat bermanfaat bagi dakwah ila Allah, dan juga sangat bermanfaat bagi kita semuanya kelak pada hari kiamat, di mana kita sangat membutuhkan sebuah amalan yang bisa memberatkan timbangan amalan kita. Naam. Ketika seorang hamba amalannya lebih berat timbangan kejelekannya, di situ dia sangat membutuhkan amalan-amalan sebagai pemberat timbangan kebaikannya. Dari mana dia cari? Dari mana dia dapat? Ya, dia dapatkan dari amalan-amalan ketika dia usahakan ketika di dunia. Nah, selama kita masih memiliki kesempatan, memiliki harta, sedikit harta dan tenaga, kita curahkan untuk da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik, kemudian wa ma'al mudha'afati aydan yaghfir lakum. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah yang sangat luar biasa, ya, lipatan ganda yang sangat banyak, 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menambahnya. Yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa kalian. Ya. Bisababil infaqi was-sadaqah dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab infak, dengan sebab sedekah yang kita keluarkan. Naam. Dengan sebab infak dan sebab sedekah yang kita keluarkan. Fa inna dzunuba yukaffiruha Allahu bis-shadaqat wal hasanat. Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan di antaranya adalah dengan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan olehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ada yang ingat dalilnya bahwa sedekah menghapuskan dosa? Apa berusaha? Naam, tutfi'ul khathiyah, terus kama yutfi'ul ma'u an-nara. Naam. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya sedekah ini bisa menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Wallahu syakurun halim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bersyukur. Sering kita dengarkan makna syakur, apa maknanya? Halim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha apa maknanya halim? Apa? Ma'awiyah. Maha lembut. Naam. La yu'ajilu man asah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan orang yang berbuat maksiat. Ya. Tidak terburu-buru dalam memberikan siksaan. Ya. Bal yumhiluhu wa la yuhmiluhu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu tenggang. Ya. Semoga orang ini bertaubat. Semoga hamba ini sadar. Semoga hamba ini mendapatkan hidayah. Semoga hamba ini mendapatkan jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut. Ya. Wala yuhmiluhu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memperhitungkan amalannya. Ya. Bila dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hisabnya nanti di hari akhir. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Subhanallah. Naam. Walau yu'akhidullahu an-nas, bila Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia bima kasabu atas dosa yang diperbuat mereka. Nah, bayangkan. Ya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia dengan dosa yang mereka perbuat, padahal manusia itu banyak melakukan dosa, kezaliman atas dirinya dan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Apa setelahnya Allah berfirman, ma taraka ala dhahri min dabbah. Tidak ada yang disisakan di permukaan bumi ini, dihabiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa mereka. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan pembalasannya pada waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini diantara hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan ketika seorang yang berbuat maksiat kemudian dia tidak langsung diadab. Naam. Boleh jadi itu adalah bentuk istidraj. Ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar seorang hamba ini bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala syakurun yaqbalu min ibadihi al-yasira min al-amal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bersyukur, yakni menerima dari hamba-hambanya amalan yang yasir, amalan yang ringan. Ya. Ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Naam. Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan apa? Syikit tamrah. Fahim itu mana syik? Hah? Artinya syik apa? Yani setengah kurma saja. Setengah kurma saja. Sepotong kurma. Ya. Aib. Yani sesuatu yang yasir. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebagai pemberat timbangan amalan kebaikannya. Sepotong kurma. Berapa sih harganya sepotong kurma? 1000 ada? Gak ada. Nah, yani sesuatu yang ringan. Kita bersedekah apa yang kita miliki, 2000 satu hari. Besok ada lagi 3000, sedekahkan lagi. Besok ada 5000, apalagi nanti ketika kita masuk ke bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala lisan Rasulnya ya, yani menghasung untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dalam bentuk sedekah. Maka ini terus kita lakukan. Naam. Wa yujazihim 'alaihi al-katsira min al-ajr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang banyak kepada mereka, pahala yang banyak. Wa yashkur ta'ala liman tahammala min ajlihi al-mashaqqa wal-athqal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri terhadap hambanya yang memikul beban yang berat dan beban yang naam al-mashaq, perkara yang berat sama al-athqal, kurang lebih sama maknanya. Wa na'a bit-takalif al-thiqal, dan membawa beban-beban yang berat. Wa man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Maknanya nanti dilihat lagi. Wa man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan perkara yang lebih baik. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang tampak. Ay ma ghaba anil ibadi minal junudi allati la ya'lamu illahu wa ma yushahidunahu minal makhlukat. Yani perkara yang ghaba anil ibad, ya, sesuatu yang tampak, perkara yang tidak, yani yang tidak tampak dari hamba-hambanya, dari junud, naam, dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui kecuali Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yushahidunahu minal makhlukat, dan apa yang mereka saksikan dari makhluk-makhluk, naam, yani Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang tampak. Al-Aziz, Al-Aziz alladhi la yughalab wa la yumana'. Al-Aziz maknanya adalah zat yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dicegah kehendaknya. Alladhi qahara kulla syai', di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan segala sesuatu, tunduk semuanya terhadap perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim fi khalqihi, yang bijaksana pada penciptaannya. Wa amrihi, dan pada perintahnya, urusannya. alladhi yad'ul asya'a mawadi'aha, yang meletakkan segala perkara pada masing-masing tempatnya. Naam, tamma tafsiru surat At-Taghabun walillahilhamd, selesai tafsir surat At-Taghabun, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini akhir dari pemaparan al-mufassir al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam bentuk, kita realisasikan dalam bentuk amalan. Naam, sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tafadhalu wa barakallahu fiikum.